Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di tengah guyuran hujan, tidak menghalangi langkah kaki kita menuju majelis ini. Dan semoga kita mendapatkan ganjaran yang besar atas semangat di dalam menuntut ilmu. Karena semakin berat kesulitan yang dihadapi oleh seseorang di dalam ketaatan kepada Allah, maka akan semakin besar pahala yang akan dia dapat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan curah hujan ini hujan yang membawa manfaat. Allahumma sayyiban nafi'an. Jemaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita memasuki Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Pada umumnya makanan yang sering dikonsumsi manusia Ada dua jenis. Ada makanan yang jenisnya nabati, yaitu yang terdiri dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian. Maka sepakat para ulama halalnya jenis ini, kecuali yang mengandung madarat. Sedangkan jenis yang kedua, makanan yang sering dikonsumsi adalah dari jenis hewani, yaitu binatang atau hewan. Dan binatang itu ada dua juga, ada binatang yang hidup di darat, dan ada binatang yang hidup di air. Binatang yang hidup di darat, ada yang jinak dan ada yang liar. Yang jinak diantaranya yang bisa diternak, seperti unta, sapi, kambing, ayam, bebek, dan yang semisalnya. Sedangkan yang liar, yaitu hewan yang tinggal jauh dari manusia, di hutan-hutan, dan juga tidak diberi makan oleh manusia. Mereka mencari makan dengan sendirinya, dengan insting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan kepada binatang-binatang tersebut. Ya. Nah jemaah rahimakumullah, binatang darat ini baik yang jinak ataupun yang liar pada asalnya juga halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana sudah kita bahas bahwa asal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal, kecuali yang ditunjukkan oleh dalil pengharamannya. Itu binatang darat. Binatang air juga ada dua. Ada binatang yang hidup di air, yang jika dia keluar dari air akan mati, seperti ikan ya, dan sejenisnya. Dan ada binatang yang hidup di dua alam, seperti buaya dan kepiting. Walaupun secara umum ya, buaya, kepiting dan yang semisalnya, hakikatnya mereka adalah binatang air, karena dia naik ke darat hanyalah sementara. Ya. Adapun yang pertama, binatang air yang kalau dia keluar dari air akan mati, ini sepakat akan kehalalannya. Halal secara mutlak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 96, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu." Ya, dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut. Al-bahr itu bukan cuma laut. Yang namanya bahr adalah setiap tempat yang di situ terkandung banyak air, semacam danau, ya. Semisalnya juga dikatakan bahar. Allah katakan itu halal. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ketika Nabi ditanya tentang apa air laut, beliau katakan airnya itu bisa dipakai untuk bersuci, sedangkan bangkai dari binatang air itu adalah halal dimakan. Nah, adapun jenis yang kedua, yang itu yang bisa di darat, ya, diistilahkan hidup di dua alam. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Asy-Syafi'iyah. Ya, itu adalah halal, kecuali kodok. Kenapa? Karena ada hadis yang melarang kita untuk membunuh kodok. Alhamdulillah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun kriteria makanan atau binatang yang haram dikonsumsi, itu kalau mau disimpulkan dari apa yang sudah kita bahas, ada dua. Ada haram li zatihi, ada juga haram li ghairihi. Haram li zatihi, yakni makanan yang haram karena zatnya. Maksudnya apa? Hukum asalnya dari makanan itu sendiri memang haram. Ini haram li zatihi. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan dalam Al-Qur'an. Apa saja itu? Darah. Darah yang mengalir. Adapun limpa dan hati itu halal. Berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan lalu. Yang kedua, daging babi. Ini haram li zatihi. mau diolah seperti apapun tetap saja haram, karena memang pada asalnya benda itu adalah benda yang haram. Demikian juga dengan khamar, minuman keras yang mengandung alkohol. Ya, kullu muskirin haramun. Semua yang memabukkan itu adalah haram. Ya. Begitu juga semua makanan atau minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal, memabukkan, seperti narkoba, ya, ganja, seluruh yang dapat menghilangkan akal, memabukkan, maka jelas haramnya. Ini juga haram lizatihi, tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun. Kemudian yang keempat, termasuk yang haram lizatihi, adalah semua binatang buas yang bertaring. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzinabin minas siba' fa aqluhu haramun. Semua binatang buas yang bertaring maka mengkonsumsinya adalah haram. Ya. Jadi dua sifatnya, dia buas dan bertaring, yang dengan taringnya itulah dia menyerang mangsanya. Kemudian yang kelima, termasuk yang haram lizatihi adalah semua jenis burung yang bercakar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinabin minas sibaa wa an kulli dzi makhlibin minat thayr. Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar. Dzi mikhlab, seperti elang, raja wali, di mana dia menangkap mangsanya dengan cakarnya yang mencengkram dan buas. Sehingga ayam, merpati dan sejenisnya tidak termasuk. Ya. Yang keenam, termasuk makanan yang haram lizatihi adalah semua binatang yang kita diperintah oleh syariat untuk membunuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun fawasiq. Ada lima binatang yang fasik. Yuqtalna fil harami wa fil harami. Ya, dibunuh baik di tanah haram yaitu Mekah ataupun Madinah ataupun di luarnya. Kalau di tanah haram aja boleh dibunuh, apalagi di selain tanah haram. Apa lima binatang tersebut? Al-fa'ratu, tikus, wal-aqrabu, kalajengking, wal-hudayya, burung buas, ya, gagak, ya, wal-ghurab, gagak, wal kalbul aqur, dan anjing. Demikian juga cicak, tokek. Ini termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Sebagaimana hadis dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazag. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh cicak. Wa sammahu fuwaisiqan, dan Nabi menamakan cicak sebagai binatang yang fasik, yang kecil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci ya, walaupun itu binatang boleh dibunuh, cara membunuhnya semakin cepat membuat dia mati semakin lebih utama. Man qatala wazagan fi awwali darbatin kutibat lahu mi'atu hasanah. Barang siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, ditulis baginya 100 kebaikan. Wa fi tsaniyah duna dzalik. Kalau membunuhnya di apa pukulan yang kedua, maka kurang dari 100. Pada pukulan yang ketiga kurang dari itu juga. Terus. Nah, jemaah rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membunuh binatang-binatang tersebut. Cicak, tokek, tikus, kalajengking, burung gagak. Ini sebagai dalil larangan untuk memakannya. Karena kalau sekiranya binatang itu boleh dimakan, ya, maka akan menjadi apa? Mubazir. Kalau sekedar dibunuh, pada Allah melarang hambanya untuk melakukan hal-hal yang mubazir. Naam. Kemudian yang keenam, termasuk haram lizatihi, adalah semua binatang yang dilarang untuk dibunuh. Kalau kebalikannya nih ya, dari yang keenam tadi, yang keenam diperintahkan untuk dibunuh, yang ketujuh dilarang untuk dibunuh. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in min ad-dawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita membunuh 4 jenis binatang, yaitu an-namlatu, semut, wan-nahlatu, ya, lebah, wal-hudhud, burung hudhud, was-surad, dan burung surat sejenis burung gereja, ya, wallahu a'lam. Demikian juga dengan kodok, termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Utsman, dia berkata, anna tabiban sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dhifda' yaj'aluha fi dawa'. Ada seorang tabib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kodok yang dia racik untuk obat. Fanahahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatliha. Maka kata Abdurrahman, Nabi melarangnya untuk membunuh kodok. Hadis Abu Dawud, ya, dan Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya. Nah, di dalam hadis ini Nabi melarang membunuh binatang-binatang tersebut. Enggak boleh membunuh semut, lebah, burung hudhud, ya, burung surat, dan juga kodok. Berarti dilarang juga untuk memakannya. Karena kalau binatang itu termasuk binatang yang boleh dimakan tapi enggak boleh dibunuh, lalu bagaimana cara memakannya? Masa iya kita mau makan hidup-hidup? Naam. Barakallahu fiikum. Yang kedelapan, termasuk haram lizatihi, adalah keledai jinak. Bukan keledai liar. Yang kesembilan, termasuk haram lizatihi, adalah binatang yang lahir dari perkawinan silang. Perkawinan silang, dua jenis binatang yang berbeda. Salah satunya halal, sementara yang lainnya haram. Ya, seperti bighal. Bighal itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Nah, ini hasil perkawinan silang antara kuda yang halal dimakan dan keledai jinak yang haram dimakan, maka Nabi SAW mengharamkannya. Jadi bukan cuma untuk keledai, jadi semua binatang hasil peranakan antara hewan yang halal dimakan dengan hewan yang haram dimakan, maka hukumnya pun haram. Iya. Jadi menggolongkan peranakannya tadi kepada binatang yang haram itu lebih utama daripada menggolongkannya kepada induknya yang halal. Berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian termasuk yang haram lidzatihi adalah anjing. Para ulama sepakat haramnya memakan anjing, walaupun tidak ada dalil dalam Al-Quran secara pasti penyebutan anjing itu haram, tapi disebutkan dalam hadis. Adapun orang-orang ingkar sunnah, mereka mengatakan anjing itu halal karena tidak ada penyebutan larangannya dalam Al-Quran. Kita katakan memang tidak ada dalam penyebutan Al-Quran, tapi ada di dalam hadis. Di antaranya yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi." Bahwasanya Rasulullah melarang dari harga anjing. Ini enggak boleh jual beli anjing. Iya. Samanul kalbi khabisun. Hasil dari jual beli anjing itu adalah jelek. Sedangkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla idza harrama akla syai' harrama tsamanah." Sesungguhnya jika Allah mengharamkan memakan sesuatu, maka Dia akan mengharamkan harganya pula. Di sini anjing diharamkan harganya, enggak boleh dijual belikan, otomatis haram juga untuk memakannya. Iya. Kemudian yang ke-11, termasuk binatang yang haram li dzatihi adalah setiap binatang yang menjijikkan, berdasarkan ayat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Al-khaba'ith, semua yang menjijikkan, baik dari jenis hewan maupun nabati. Kemudian yang ke-12, termasuk haram li dzatihi adalah semua yang dapat memudaratkan, membahayakan kesehatan, apalagi bisa sampai membunuhnya. Apakah dalam waktu dekat, secara perlahan-perlahan, ataupun segera. Iya. Misalnya narkoba dengan semua jenisnya, memang ini tidak membunuh dengan cepat, tapi perlahan-lahan. Begitu juga dengan rokok. Nah, ini haram karena jelas membahayakan kesehatan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La darara wala dirar." Nabi mengatakan tidak boleh kita melakukan perbuatan yang bisa membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Inilah 12 macam jenis makanan haram lidzatihi. Memang zat hukum asalnya haram, diharamkan oleh syariat. Adapun jenis yang kedua adalah haram lighairihi. Lighairihi, maksudnya hukum asalnya makanan itu adalah halal, tetapi dia berubah menjadi haram karena ada faktor eksternal. Ya. Apa sajakah itu? Satu, binatang yang disembelih untuk sesajen. ya, untuk dipersembahkan kepada makhluk halus, ya, kepada para jin, disembelih untuk ditanam kepalanya sebagai sesaji kepada dewa tertentu supaya dewanya melindungi dia. Maka hewan yang asalnya halal yang disembelih, misalkan kerbau, ayam, kambing, itu adalah hewan-hewan yang halal, tapi karena sebab tujuannya untuk sesaji, menjadi haram dia. Nah, makanya enggak betul kalau dalam kisah disebutkan adanya seorang wali yang biasa mencuri makanan yang disuguhkan untuk sesaji, ketika yang menyajikannya telah pergi, maka sesajen itu diambil lalu dibagikan kepada fakir miskin. Haram. Berdasarkan ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3, Hurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bihi, dan apa diharamkan bagimu memakan dari yang disembelih atas nama selain Allah. Ditujukan untuk selain Allah. Yang kedua, contohnya haram li ghairihi adalah binatang yang disembelih tanpa membaca bismillah. Berdasarkan surat Al-An'am ayat 121, wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullah alaih. Jangan kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ya. Walaupun yang disembelih itu halal, ayam, kambing, tapi tidak disebut nama Allah dengan sengaja, haram kita makan. Kemudian haram li ghairihi juga, yang ketiga contohnya adalah bangkai. Ya, ini binatang yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Dan juga bukan karena diburu. Nanti akan bahas setelah ini babus said tentang hewan buruan. Kalau dia kita dapati dia mati, tapi karena memang kita buru, matinya itu terkena anak panah atau terkena peluru senapan, itu lain lagi, halal. Tapi ini mati karena sakit, ya, atau disebutkan nanti contohnya mati karena tercekik, mati karena terkena pukulan, benturan yang keras, atau karena jatuh dari tempat yang tinggi, atau karena ditanduk oleh hewan lainnya, ya, berantem, ya. Begitu juga mati karena apa, diterkam oleh binatang buas yang lainnya, mati karena disetrum. Nah, ini semua tergolong bangkai, kecuali tiga, yaitu ikan, belalang, dan janin yang berada dalam perut hewan yang sudah disembelih dengan penyembelihan yang syar'i. Sebagaimana hadis Nabi SAW, zakatul janin zakatu ummi. Jadi ibu-ibu, kalau hewan yang disembelih lagi bunting, ya, kita sembelih induknya, janin yang ada di dalam perut kita dapati sudah mati, maka itu tidak terhitung bangkai, boleh dimakan tanpa harus disembelih dulu, kecuali kalau didapati masih hidup. Ya, ini tiga pengecualian bangkai. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang termasuk haram li ghairihi adalah makanan yang halal tapi diperoleh dengan cara yang haram. Iya. Misal hasil curian atau dibelinya dari hasil uang korupsi, dibelinya dari uang riba, dibelinya dari hasil menang judi, dibelinya karena habis upah pelacuran, dan yang semisal dengan itu. Pokoknya cara untuk mendapatkannya dari cara yang haram, maka makanan yang halal tadi berubah menjadi haram. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain ya dengan cara yang batil. Ya. Kemudian yang kelima, termasuk haram li ghairihi adalah yang disebut dengan jallalah, yaitu binatang yang halal, kambing, sapi, atau yang lainnya, tapi makanannya dia sebagian besarnya itu adalah feses, kotoran. Apakah itu kotoran manusia, kotoran hewan, atau najis, sampah. Misal, maka dia haram. Gimana supaya halal? Dia harus dikurung dulu, dikasih makanan yang baik-baik. Ya, dikasih makanan yang baik, yang bersih, halal, sehat. Berapa lama? Nah, ini ada persilangan pendapat. Ada yang mengatakan minimal 3 hari. Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas, hewan jallalah itu kalau mau dimakan harus diproses pengurungan untuk dikasih makanan yang baik. Yang keenam, termasuk yang haram li ghairihi adalah makanan yang halal tapi tercampur dengan najis. Misal mentega, ini kan halal. Ya, madu, susu, atau minyak goreng, atau selainnya, kejatuhan apa tikus misal, atau cecak. Ya. Disebutkan dalam hadis Maimunah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang minyak samin, ya, yang dibuat dari lemak. Kejatuhan tikus. Gimana ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alquha wa ma haulaha fatrahu. Buanglah tikusnya. Buang juga lemak yang berada di sekitarnya. Wakulu samnakum, makanlah sisa lemak kalian. Ya, ini minyak samin kalian, makan. Jadi jika yang kejatuhan najis adalah makanan padat, maka cara membersihkannya ya dengan membuang najisnya dan juga makanan yang ada di sekitarnya. Adapun sisanya boleh untuk tetap dimakan. Ya. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara global bahwa makanan yang diharamkan dalam Islam, ada yang haram lidzatihi dan ada yang haram lighairihi. Barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk kepada bab baru, babus said, bab tentang hewan buruan. Jadi ibu-ibu, berburu itu bukan cuma di Indonesia, bahkan berburu itu sudah menjadi kebiasaan kaum Arab dari dulu, dan mungkin juga di beberapa negeri berburu itu suatu hal yang membanggakan pada diri mereka, sehingga terkadang ada apa perlombaan berburu, siapa yang paling banyak mendapatkan hasil buruannya, karena memang dibutuhkan keahlian, apalagi kalau menggunakan anak panah. Ya, jadi ini adalah halal hasil buruan itu. Mana dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun banyak. Dalam Al-Quran diantaranya surat Al-Ma'idah ayat 2, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian sudah halal, sudah tahallul, jadi kalau keadaan muhrim, ihram haji ataupun umrah, itu haram berburu, tapi kalau sudah halal, fastadu, silakan kalian berburu lagi. Dengan kata perintah. Begitu juga dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 4, yas'alunaka madza uhilla lahum, mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakum at-thayyibat, katakanlah kepada mereka dihalalkan bagimu yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan juga dihalalkan buruan yang ditangkap oleh binatang buas yang telah kamu latih, ya, yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Ya, ini dilatih, ya, kemudian dilepas dengan membaca bismillah. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Wadhkuru smallahi alaih, dan sebutlah nama Allah waktu melepas binatang buruan tadi. Ini dalil tentang pembolehannya berburu dan cara yang halal untuk mendapatkan makanan, di antaranya adalah dengan berburu. Tentunya berburu di tempat yang memang tidak dilarang. Ya, hewan-hewan yang hidup liar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, "Masida bisilahil jarih wal jawarih kana halalan idza dzukira alaihi ismullah." Semua buruan yang didapat dengan menggunakan senjata yang bisa melukai, ya, bisilahil jarih, senjata yang bisa melukai, wal jawarih, dan juga menggunakan al jawarih, yaitu hewan-hewan yang sudah dilatih yang dapat menerkam buruan, maka hewan buruan tersebut halal apabila disebut nama Allah ketika melepasnya. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dengan apa kita berburu? Ada dua. Bisa menggunakan hewan buruan seperti anjing, ya, atau mau melatih macan, melatih singa, atau melatih burung elang, ya, dilatih sengaja untuk berburu. Atau yang kedua, menggunakan senjata yang bisa melukai, seperti anak panah, bisa menembus, termasuk senjata api modern yang ada sekarang ini, semacam senapan atau senjata otomatis yang lainnya. Kalau ada yang berkata, wah itu gak boleh pakai senjata api karena ada hadis yang menyebutkan dilarang menggunakan bundukoh. Bundukoh. Ya. Yaitu hadis dari Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wala ta'kul minal bundukati illa ma zakkait. Janganlah engkau makan dari hasil bundukoh kecuali yang telah engkau sembelih. Bundukoh itu bukan seperti senapan atau senjata otomatis lainnya. Yang dimaksud bundukoh adalah yang terbuat dari tanah yang kemudian dilontarkan setelah tanah itu mengeras. Jadi tanahnya dibikin bulat-bulat, dibiarkan sampai kering. Ya. Demikian juga menggunakan ketapel. Kita tahu ya ketapel ya. Ini tidak boleh digunakan untuk berburu. Nabi melarangnya. Beliau bersabda, innaha la tasidu saydan wa la tanka'u aduwan. Ketapel itu, ya, dan juga bundukoh tadi, alat tersebut tidak dapat digunakan untuk mendapatkan buruan, wala tanka'u aduwan, dan juga tidak dapat mencederai musuh. Ya. Walakinnaha taksiru sinna wa tafqa'ul aina. Ketapel dan semisalnya hanya merontokkan gigi dan mencederai mata saja. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalil-dalil tentang apa? Dihalalkannya memakan hasil dari buruan hewan yang sudah dilatih itu banyak. Di antaranya dari Abu Sa'labah, ya, dalam As-Sahihain dia pernah bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di tanah perburuan, ya, aku berburu dengan panahku dan juga dengan anjingku yang terlatih dan dengan anjing yang tidak terlatih. Jadi tiga, dengan anak panah, dengan anjing yang terlatih dan anjing yang tidak terlatih. Manakah yang dibolehkan untukku? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma sitta biqausik fa dzakarta smallahi alaihi fakul." Hewan yang kau buru dengan menggunakan busurmu dan kau menyebut nama Allah padanya, maka makanlah hasil buruan itu. "Wa ma sitta bikalbikal muallam fadzakarta smallahu alaihi fakul." Hewan yang kau buru dengan menggunakan anjingmu yang terlatih dan kau menyebut nama Allah ketika melepasnya, makan juga, silakan. "Wa ma sitta bikalbika ghairil muallam fa adrakta zakatahu fakul." dan hewan yang kau dapati, ini yang kau buru dengan menggunakan anjingmu yang tidak terlatih, enggak terlatih ini, lalu engkau dapati apa dapat menyembelihnya, berarti yang diburu hewannya masih hidup, lalu kamu masih bisa menyembelihnya, baru boleh makan. Ya, berarti di sini jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Asy-Syaukani, di sini dikatakan wa maqsidu bi ghairi dzalik fala budda min at-tazkiyah. Setiap hewan buruan selain itu maka diharuskan adanya penyembelihan. Berarti hewan yang berhasil diburu, misalnya berburu rusa ya, dan yang semisalnya, ini ada dua keadaan yang berhasil diburu. Yang pertama, diketemukan dalam keadaan sudah mati, maka halal dimakan dengan syarat satu, yang berburu adalah orang yang akil balig, waras akalnya dan sudah balig. Dia seorang muslim atau ahlul kitab. Kemudian yang kedua, menggunakan alat yang dapat melukai. Tapi kalau alatnya tidak dapat melukai seperti tadi, bundukoh, cuma apa, kayak pakai ketapel, batu, benda-benda tumpul seperti itu, tidak boleh. Tapi pakai alat yang dapat menembus, melukai hewan yang diburu sehingga mengalir darah. Kemudian yang ketiga, hewan yang digunakan berburu adalah hewan yang terlatih. Masya Allah ya, binatang aja dibedain yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Ya, di mana letak perbedaannya? Yang berilmu alias yang terlatih, hasil tangkapan buruannya itu halal kita makan, walaupun didapati dalam keadaan sudah mati ya hasil yang diburu tadi. Tapi kalau yang tidak terlatih dia berhasil menangkapnya, ya, kalau dia membawa hasil buruannya dalam keadaan masih hidup, nah, sembelih segera, kemudian boleh dimakan. Tapi kalau mendapatinya dalam keadaan diserahkan ke kamu, sudah kamu apa, sudah dalam keadaan mati dia, nggak boleh dimakan. Ini perbedaannya yang terlatih dengan yang tidak. Kemudian syarat yang keempat, harus adanya maksud. Jadi sengaja dilepas untuk berburu hewan tersebut, bukan lepas secara sendiri. Ya, tiba-tiba dicari, mana ini anjing buruan saya? Enggak ada. Tiba-tiba dia datang membawa tangkapan buruan. Ya, apalagi dalam kondisi sebagiannya udah dimakan dia, jadi dibawa sisanya doang. Ini gak boleh dimakan, gak halal. Dan membaca tasmiyah ketika melepaskannya, itu membaca bismillah ketika melepasnya. Iya, berdasarkan hadis Nabi SAW, "Iza arsalta kalbakal mu'allam," apabila engkau telah menyuruh anjingmu yang terlatih, "wa dzakarta smallahi alaih," dan kau telah menyebut nama Allah, "fakul ma amsaka alaik," makanlah hewan yang ditangkap oleh anjingmu yang terlatih tadi untuk kamu makan. Nah, ini keadaan yang pertama, hewan yang berhasil diburu dalam keadaan mati. Gimana kalau diketemukan dalam keadaan hidup? Masih hidup, tapi sudah terluka. Maka harus adanya penyembelihan, disembelih. Ya, bismillah, disembelih. Tapi kalau udah lagi sekarat, enggak disembelih pun bentar lagi dia mati, ya enggak usah. Ya. Dibiarkan, atau mau langsung disembelih pun tidak mengapa. Artinya kalau ternyata dia lagi sekarat, Anda enggak sempat nyembelih, tiba-tiba dia udah mati duluan, tidak masalah. Naam. Barakallahu fikum. Nah, ini semua adalah khusus berburu hewan darat. Ya. Tapi kalau berburu hewan laut, berburu hewan laut, berburu ikan paus misal, ikan hiu, mungkin terbalik ya, bisa-bisa kita yang diburu ya, atau ikan yang lain ya, bisa saja sih, lalu dapat, berhasil mendapatkannya, kalau hewan laut tidak perlu disembelih. Nah, jamaah azani Allah wa iyyakum, setelah kita paham bahwa cara apa alat untuk berburu diantaranya adalah menggunakan binatang seperti anjing, enggak cuma anjing ya, binatang yang bisa dilatih untuk berburu pakai, silakan. Kapan binatang pemburu dikategorikan dia sudah terlatih sehingga halal tangkapan buruannya itu? Seekor binatang pemburu dia disebut terlatih apabila telah memiliki 3 ciri padanya. Yang pertama, apabila dipanggil namanya maka binatang tersebut akan menyahut dan datang. Ya. Dikasih nama misal apa ya, terserah mau kasih nama, asal jangan kasih nama orang. Anjingnya dikasih nama Budi misal ya, kasih nama yang sesuai layak buat binatang. Iya, kasih nama Tiger ya. Kalau burung misalkan ya mau dikasih nama Bejo. Ya. Dan binatang ini tahu kalau namanya adalah itu. Kucing pun kadang kita seperti itu ya. Ada nama-nama kucing, kalau perempuan dikasih nama Fancy, kalau laki dikasih nama Aldo misal. Nah, dipanggil dengan namanya, dia menyaut, datang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, binatang tersebut kalau disuruh untuk pergi berburu maka dia pun akan pergi. Enggak kemudian bermalas-malesan. Ya, disuruh berburu dia malah diem aja, malah tiduran. Membangkang begitu. Ini enggak terlatih namanya. Kalian terlatih, keadaan apapun dia disuruh pergi berburu, dia nurut. Akan pergi dia sesegera mungkin. Yang ketiga, hewan terlatih itu ketika dia sudah berhasil menangkap buruannya, dia gak bakal makan. Karena dia tahu tugasnya hanya berburu, hasilnya untuk tuannya, untuk majikannya. Dia tidak memakan sedikit pun hewan dari hasil buruannya tersebut. Nah, ini 3 ciri. Kalau ketiga ciri ini berulang minimal 3 kali, maka binatang tadi sudah dapat dikategorikan sebagai binatang yang terlatih. Dan hasil buruannya menjadi halal untuk kita makan. ya. Jamaah azani Allah wa iyyakum. Berkata al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza syaraka al-kalb al-mu'allam kalbun akhar lam yahill sayduha. Apabila bersama anjing terlatih ada anjing lainnya, maka hewan buruan kedua anjing tersebut tidak halal. Ya. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini berdasarkan hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Ma lam yashraq ha kalbun laisa ma'aha." Selama hewan buruan tersebut tidak terdapat seekor anjing lain, ya, yang tidak memiliki hewan buruan. Dalam lafaz lain, Adi bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menyuruh anjingku dan ku menyebut nama Allah. Idza arsalta kalbak wa sammaita fa akhadha fa qatala fakul." Jika engkau melepas anjingmu dan telah menyebut nama Allah, lalu anjing tersebut menangkap dan membunuh hewan buruannya, maka makanlah olehmu. Wa in akala minhu fala ta'kul. Nah, ini juga tadi dalil. Tapi kalau anjing tersebut memakan hewan buruannya, dia memakan sebagiannya, jangan kau makannya. Karena hewan terlatih itu walaupun dia disuruh berburu dalam keadaan lapar, dia gak bakal makan. Karena dia tahu hanya untuk tuannya. Makanya ketika dia makan sendiri, sebagiannya baru dibawa ke majikannya, ke tuannya, kata Nabi, fala ta'kul, jangan kamu makan. Itu menjadi haram. Kenapa? Fa inna ma amsaka ala nafsih. Karena sesungguhnya anjing tersebut menangkap buruan tadi untuk dirinya sendiri. Kemudian Adi bertanya lagi, "Ya Rasulullah, aku menyuruh anjingku dan mendapati seekor anjing lain bersamanya. Aku enggak tahu anjing yang mana yang telah menangkap hewan buruan tadi." Kata Nabi, "Fala ta'kul, jangan kamu makan. Fa inna ma sammaita 'ala kalbik wa lam tusammi 'ala ghairihi." Karena engkau hanya menyebut nama Allah pada anjingmu dan engkau tidak menyebut nama Allah pada anjing yang lain. "Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairah," dalam lafaz yang lain, jika engkau mendapati anjing lain bersama anjingmu, "waqad qatala," dan hewan buruannya telah mati, "fala ta'kul," maka janganlah kau makannya. "Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah," karena kamu enggak tahu anjing yang mana yang telah membunuhnya. Apakah anjingmu yang terlatih atau anjing liar yang tadi yang lainnya. Makanya enggak boleh dimakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, "Wa idza akala al-kalbul mu'allam wa nahwuhu min as-saydi lam yahil." Apabila anjing yang terlatih dan semisalnya memakan hewan buruannya, maka hewan buruan tersebut tidak halal. "Fa inna ma amsaka 'ala nafsihi," karena anjing tersebut atau hewan buruan tersebut hanya menangkap buruannya untuk dirinya sendiri. Ya. Walaupun yang dibawa sisanya lebih banyak, dia makan cuma apa? Paha belakang cuma sebelah. Ya paling cuma 10%, 90% sisanya dikasih untuk tuannya. Tetap saja haram. Enggak boleh. Dasarkan dalil. Ya, dalam hadis yang banyak, "Idza arsalta kalbak fadhkur ismallah." Apabila engkau menyuruh anjingmu, melepas anjingmu, maka sebutlah nama Allah. "Fa in amsaka alaik Fa adraktahu hayyan fazbahhu. Kalau anjing tersebut menangkap buruannya untukmu dan engkau mendapatinya dalam keadaan buruan tersebut masih hidup, maka sembelih. Wa in adraktahu qad kutila wa lam yu'kal minhu fakulhu. Jika engkau mendapatinya dalam keadaan terbunuh dan anjing tersebut tidak memakannya sedikit pun, maka silakan kamu makan, halal. Fa inna akhzal kalbi zakatun. Karena terkaman anjing atau terkaman hewan buruan itu ya adalah terhitung sembelihan. Nah, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, bagaimana jika dia membunuh hewan buruan itu sampai mati? Wa in qatala wa lam ya'kul minhu syai'an. Jika dia membunuh hewan buruan tersebut dan dia tidak memakan sedikit pun darinya, fa innama amsakahu alaik. Berarti anjing itu menangkapnya memang untuk kamu, bukan untuk dirinya. Fakul mimma amsakna alaik. Makanlah setiap hewan buruan yang dia tangkap untuk kamu. Illa ayyakulal kalbu fala takul. Kecuali jika dia memakannya. Nah, ini dalilnya. Ya. Kalau hewan buruan tadi, apakah anjing atau singa atau elang, memakan dari sebagian hasil buruannya, fala takul, jangan kau makan. Fa inni akhafu ayyakuna innama amsaka ala nafsih. Karena aku khawatir anjing tersebut menangkapnya untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, ini dalil-dalil seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani barusan. Jama'a azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza wujida saydu ba'da wuqu'ir ramiyah fihi mayyitan walau ba'da ayyam fi ghairi ma, ya fi ghairi ma'in kana halalan. Apabila hewan buruan ditemukan setelah terkena panah dalam keadaan mati, walaupun telah berlalu beberapa hari. Jadi misal Anda memburu rusa, kena, terlihat, tapi ternyata rusa itu masih kuat, masih lari dia, kabur. Ya, masih berhasil kabur. Anda pun tidak bisa mengejarnya, hilang gitu. Kemudian ditemukan, wah ini rusa yang kemarin ini, cuma ditemukan dalam keadaan udah mati, walaupun telah berlalu beberapa hari, gitu ya. Ketemu udah 3 hari. Selain terjatuh ke dalam air, karena halalan, maka hewan buruan tersebut tetap halal kamu ambil. Malam yuntin, selama belum membusuk. Au yu'lam anna alladhi qatalahu ghairu sahmihi. Atau diketahui bahwa yang menyebabkannya mati adalah selain anak panah miliknya. Iya. Ini berdasarkan hadis Abu Sa'labah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ramaita sahmak fa ghaba 3 ayyamin wa adraktahu faqulhu ma lam yuntin." Apabila engkau melepaskan anak panahmu, lalu hewan buruan yang terkena anak panahmu hilang selama beberapa hari, kabur, wa adraktahu, kemudian kamu menemukannya, ya udah mati. Fakulhu, silakan kamu makan. Malam yuntin, selama hewan tersebut belum membusuk. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kecuali kalau hewan yang sempat kabur tadi lalu ditemukan sudah mati, enggak boleh kita makan apabila satu, ditemukannya di air. Ketemunya di kubangan air misal. Apalagi kalau misal di sungai, apa di danau, empang, atau yang semisalnya. Ini haram, walaupun kamu tahu itu panah kamu. Berdasarkan hadis yang disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Ali bin Hatim radhiyallahu an, beliau bertanya kepada Nabi tentang hewan buruan. Apa kata Nabi? Nabi SAW menjawab, "Idza ramaita sahmaka fadhkur ismallah alaih." Apabila engkau melepaskan anak panahmu, maka sebutlah nama Allah. Fa in wajadtahu qad qatala faqul. Kalau kamu mendapati anak panahmu telah membuatnya mati, maka makanlah. Illa an tajidahu faqad qad waqa fi ma. Ya. Kecuali jika engkau menemukannya berada di dalam air. Fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuka. Nah, ini alasannya. Kenapa kok kalau ketemunya di air enggak boleh diambil, enggak boleh dimakan, jadi haram? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu apakah air yang telah membuatnya mati atau anak panahmu yang membuat dia mati. Antara dua kemungkinan, makanya jangan. Ya. Betul ada anak panah kamu di situ. Tapi bisa saja dia kuat, apalagi anak panahmu tidak menembusnya. Melintang. Terus habis itu karena dia kalap, kalut dan seterusnya kecebur di air, mati. Bisa saja. Yang menjadikan hewan itu mati adalah karena tenggelam di air. Nah, ini alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengecualian pertama, enggak boleh diambil kalau ditemukannya di air. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, pengecualian kedua, apabila ada dua anak panah ketemu bukan di air, di darat. Ya, di darat. Tapi ada dua. Loh, ini kok ada dua ini? Yang satu kamu kenal itu punya kamu, tapi ini ada anak panah yang lain, enggak kenal ini punya siapa ini. Ini juga tidak boleh dimakan. Karena enggak tahu yang membuat hewan itu mati anak panahmu atau anak panah yang lain. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, selama belum membusuk. Selama belum membusuk. Kalau sudah bau, sudah bengkak, jangan dimakan karena menjijikkan. Sudah berlalu dalil tentang wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ya, setiap perkara yang mustahbas itu haram. Nah, ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, bab yang terkait dengan buruan, ya, hewan buruan. Walaupun kita di zaman ini ya sudah jarang, tapi inilah ilmu aturan dalam Islam. Tapi pada sebagian negeri masih banyak ya berburu, apalagi sampai ada yang hobi ya, hobi berburu. Naam. Ini ketentuan-ketentuan syariat yang perlu untuk diperhatikan dan jelas erat kaitannya dengan permasalahan halal dan haram berkaitan dengan apa yang kita konsumsi. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita bahas. Bab selanjutnya tentang az-zabhu, tentang masalah sembelihan. Ya. Ini berurutan ya. Jadi tentang at'imah, kemudian tentang berburu, kemudian tentang sembelihan. Bagaimana sembelihan itu yang sesuai dengan tuntunan syariat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari segala makanan dan minuman yang haram, ya. Dan kita memohon kepada Allah agar kita merasa qanaah, merasa cukup